Menuju keluarga bahagia, siapapun pasti merindukannya. Hanya orang bodoh membangun keluarga untuk menjalani malapetaka. Keluarga bahagia tak murah harganya, tapi bukan tak bisa mewujudkannya. Perhatikan dari hari inilah hidup yang kita tanam dalam keluarga. Kebenaran harus berada di atas kekayaan. Kehormatan harus berada di atas ketenaran. Menuju keluarga bahagia dimulai dari sepasang anak manusia yang bernama suami dan istri. Hidup dalam damai dan setia menjadi modal motor bagi anak-anaknya. Mereka melihat dan tahu apa itu keluarga bahagia. Direkamnya, tertanam di hatinya, menjadi cita-cita kala dia melanjutkan wujudnya. Berapa luar biasanya kalau semua kita adalah keluarga bahagia, lalu berkumpul menjadi kebahagiaan besar yang tak terbilang, bukan? Betapa ngerinya kalau kita keluarga yang bertikai dan penuh perpecahan. Bertemu, perkelahianlah yang akan ada. Jangan sampai orang berkata, ia memang bertindak semena-mena karena tidak pernah terdidik di dalam hidupnya. Yang malu, ya keluarga kita juga. Semoga kita tak terjebak di sana. Menuju keluarga bahagia, biarkan itu jadi cita-cita utama kita. Bersama saya, Bigman Sirait.